sia ana torop na jatu cinta tua ana yunang mapano bihu mabiyara sotu la senu ho dapat bube na so.